Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Jalal ingkang estu kawula ta'zimi kawula hormati, sedaya dzurriyahipun Mbah Lim ingkang kawula hormati, para kiai, sedaya pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama cabang Klaten ingkang kawula hormati, santri wali santri, hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, khususipun saking apa polisi niki TNI. Alhamdulillah dalu niki kita panjenengan sedaya saged derek sareng-sareng hormat haflah khatmil Quran teng pondok Pancasila Sakti. Jenenge wis rapate umum. Umume pondok niku Al Hidayah apa Al Karomah apa niki Pancasila Sakti. Kali sing gawe biyen ya rapati umum. Mbah Lim ora pati umum. Mbah Lim niku mboten patek umum. Mula le gawe pondok ya ora umum. Nggih. Ani saderenge kula crita Mbah Lim sing ora umum ngaji khatmil Quran sik. Iki niki acarane khatmil Quran. Kita niki umat paling akhir. Umat paling akhir niki umat ingkang sampun mengalami cara donya ngono asem gareme donya niku nggih. Awak dhewe niki. Nabi Adam niku mate nang sekampung. Wong dulur tok. Nabi Idris ya nang sak suku, Nabi Ibrahim sak negara. Nabi Musa sak negara. Nabi Muhammad niki umate sak donya. Sak donya punan Nabi Muhammad niku. Bahkan umate Nabi Muhammad sing sak niki niki pun donya niku nameng sak gegem tok. Dadi tenan niku nek jenengane donya nameng sak godhong kelor niku sak niki niku. Awak dhewe niku pengin delok donya niku cukup buka handphone tok. India metu India. Bokong India ya metu. Niku donya saiki. Sampeyan arep ndelok emprit kaji, tik-tik metu emprit kaji. Manuk gereja. Tengu metu. Lha iki donya. Kompleksitasnya luar biasa. Donya saiki. Sampean pengin ngerti manusia paling jelek sak dunya ketik tuk metu. Mbo petot mbo napa metu. Wong paling putih sak dunya metu. Ben merem ngene Kiai Jalal Pancasila Sakti metu. Mbah Lim ngono metu. Gustin Pancasila Sakti metu. Kiai Jazuli ngono metu. Apa sing ora metu? Watu paling indah ning donya metu. Sampai kotoran paling apik ning donya metu. Lah niki eranya Nabi Muhammad niku zamane Nabi Muhammad. Lha nek ndelok kok kasunyatan kaya ngeten niki. Nabi Muhammad niku sangune Quran. Nek dihitung seko keadaan zaman dan Al-Quran niku maknane nopo? Berarti Quran niku mampu mengambil alih problem yang demikian kompleks. Artinya bener nek Quran itu penyempurna Taurat, penyempurna Zabur, penyempurna Injil. Niku Quran. sing sampean waca lho. Ya, ya nak ya kabeh ya sing wisuda niku wae. Sing sampean waca iku Quran. Quran itu penyempurna kitab-kitabe Allah. Nah, terus saiki ayo dibandingno. Nek Quran itu penyempurnane Taurat. Kenapa orang yang pegang Taurat dino iki kok ora gelem pindah Quran? Ngopo? Kenapa Yahudi sampai dino iki kok emoh pindah Quran? Jadi kan pertanyaan. Sebab wong Yahudi ngrasakno enake cekelan Quran, cekelan Taurat. Niki sing bedakaken. Taurat begitu medun nang donya dicekel Nabi Musa, Nabi Musa dadi manusia super. Nabi Musa dadi menungso super sing mampu mengatasi betapa kuatnya Fir'aun. Fir'aun itu duwe rewang, tampar diuncalno dadi ula. Jadi ini karnaval 17-an ra perlu ngetok mpring nih umat ini. Bolone Fir'aun ini. Uncalno dadi ula. Nabi Musa begitu cekelan Taurat, orang-orang sing iso ngalahno. Nabi Musa ini. Mungso niku ditempilin pokok mati. Tongkat diuncalno dadi naga. Segara digebuk dadi jalan tol. Niku sak basine cekelan tau. Taurat mulo Pak Jokowi niku temu tongkate Nabi Musa ngono ora angel. Bebuk ngono dadi jalan tol anyer penarukan. Lho artinya apa? Nabi Musa begitu nyekel Taurat, webatnya luar biasa. Sampai arep dijabut nyawane kali malaikat Izrail. Malaikat Izrail cekel tempile pak. Surai pecah matane metu. Wadul teng Allah, ya Allah sapa niku? Kula ajeng jabut nyawane kok tampiling kula. Lho aja macem-macem karo wong sinta iku Musa iku. Jemene kowe aku wae tau ditantang kok. Lenggi ta ya Allah. Iya, aku tau ditantang. Ilmumu pun tek ta ya Allah. Muga wis tak kekno Khidir nang golek ana ngene petuk. Adeke gagal. Niku akhir sampai malaikat Izrail begitu cekelan Taurat sopan. Sopan. Sesuk teko menar jabut nyawa. Assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa? Ya tak tempil yang mana? Siapa yang buka tafsir Ibnu Katsir? Sesuk mana kondosi ngapik toko jubat jabut. Ya aku ya sepurane, jane aku ya wis kondo. Lah no, ya kondosi ngapik, nggih sak jane kula wis kondo, cuman mboten bagian kula. Niku divisine malaikat uwan karo malaikat untu. Maksudnya itu sampean itu wis rambutnya putih, wis untune protol, itu tandane wis wayahe lah, ya ngono ra kondo sik sampean. Berarti saiki aku wis jabut, ya wayahe jabut, nah jabut tenan. Jabut nyawane mlebu swarga. Lah niku mula tiyang Yahudi niku tekan sakniki duwe ilmu. Senengane dandani untu kali nyemir rambut. Supaya nek malaikat teko urung wayahe. Nek kan ilmune tiyang Yahudi. Lho, ngantos dugi zaman Nabi tiyang Yahudi niku senengane dandane untu, nyemir rambut, nyukur jenggot. Lho sampe Nabi ngendikake nek kowe pengin ora padha Yahudi cukuren jenggotmu. Lho tiyang Yahudi niku tiyang paling pintar. Lha niku begitu ya Taurat niki turun dicekel kali Nabi Musa, Nabi Musa ngalahno Firaun. Ditwaca kali Bal'am bin Ba'urok koncone Nabi Musa. Bal'am bin Ba'urok iso duwe ilmu telekinesis, mampu memindah barang tanpa demek. Dalan Klaten kok macet, Bal'am lewat ya jling ngono kemacetan pindah Surabaya. Bal'am Makanya Balaam ini menjadi orang yang paling diikuti dalam tradisi Yahudi. Salah satu pengikut torekohnya Balaam saat ini onten teng Amerika, namanya pun Inguswan. Inguswan ini nate gegerno Amerika gara-gara budal teng parlemen gawa waluh isine bledek. Nggih. Gawa waluh isine bledek. Sampai akhirnya Amerika tek angkat tangan karo anu Inguswan ini. Akhirnya kali Amerika mendapatkan kehormatan menjadi dukun di Amerika. Menjadi penguasa divisi perdukunan namanya pun Starward. Template noteng CIA tahun 76 tutup tahun 96. Saat ini pensiun punan waktu itu untuk perang dingin mindah roket, mindah tanknya Soviet. Saat ini pensiun teng Amerika ini kondui sekolahan namanya pun Brotherhood of Snake. Sekolahan sihir yang sangat terkenal yang menginspirasi pembuatan film The Lord of the Ring dan film yang dikenal dengan judul apa itu yang sihir itu kan? Yang cah cilik itu kan? Harry Potter itu inspirasinya dari situ. Dan sekarang menjadi seorang yang sangat terkenal dalam tarekat Yahudi, bahkan menjadi salah satu mursyid daripada Torekoh Kabbalah. Pengikutnya juga idola kita yang akhir zaman ini, salah satu pengikutnya namanya Lionel Messi, pemain sepak bola. Loh, itu wong Yahudi ngerasakno betapa hebatnya jenengane Taurat. Maka dipegang. Begitu nyekel Taurat, lahir tokoh besar namanya jenengane iki kok, sinten? Samson. Atau Sam'un al-Ghazi. Nek menek kelapa kuwi dirok ngeten iki tok. Melahirkan tokoh besar namanya Musa Samiri sing ero telapak kakinya malaikat Jibril jikuk bak lemahe lebokno patung iso omong. Dan sampai hari ini menghasilkan tarekat-tarekat besar Gusti Nuru. Yang menengahi deh. Tarekat-tarekat besar dalam agama Yahudi, cekelane Taurat yang diambil dalam saripati namanya kitab Talmud. Corongone dhewe majmuk latif, majmuk syarif. Lalu teng mereka menjadi aliran dan besar. Mursyid-mursyid torekoh Yahudi yang sangat terkenal sampai hari ini masih berpegangan. Onten namine Ben Gurion, Iser Bi'er, Iser Harel mampu membangun Israel. Iki yang kadang dan sekarang begitu Amerika apa dunia berkembang, wong Yahudi tetap cekelan Taurat. Mampu memecah kode-kode dunia dia dengan Tauratnya. Dia ketemu balungnya Taurat. Dia mampu memecah teka-teki luar angkasa, gawe roket, gawe apa. Bahkan mampu menciptakan sebuah alat kotak kayak ngene iki ditaruh di padang pasir, kena angin berputar, buntute metu banyune. Sehingga teknologi pertanian enggak ada yang bisa ngejar. Iki apa jenenge? Dan sekarang teknologi itu diduplikasi kalian Ethiopia sebagai negara termiskin di Afrika. Saiki Ethiopia bangkit mampu menghijaukan gurunnya. Hei wong Israel, cekelan Taurat. Mula sampe nucuk mbayangno. Kenapa tahu apa wong Israel hebat-hebat. Cekelan Taurat sampai eruh balung. Balungnya tahu Taurat. Lupnya Taurat dia pegang. Mursyid-mursyid besarnya mampu membangun sistem ekonomi dunia. Rothschild, Rockefeller mampu membuat sistem dunia secara ekonomi berangkat dari kitab Taurat. Sehingga duwike ga iso ditekno disilih karo Amerika. Untuk mengapa? Untuk apa? Membangkitkan kekuatan bangsa Amerika. Duit itu dijadikan satu bank besar namanya Bank Devisa New York. Yang mengontrol seluruh sistem keuangan dunia yang namanya Wall Street. Jadi cemong Taurat, tiang-tiang

agar mendapatkan apa? Hudan niki wau. Teko Al-Qur'an ayo mlebu dateng Kanjeng Nabi. Mula sampeyan ing desa-desa kiai apa eba Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dina Senin 12 Mulud tahun gajah. Untuk apa ben kenal Nabi? Lah ya sing santri-santri marhaban ya nurul aini marhaban marhaban marhaban jaddal husaini la marhaban marhaban. Iki sing santri lawas, santri debak. Nek santri sim tu duror wassalamun mustamirun belakini antan jantat. Sing santri tuwek halo ya nabe salam halaika ya rasul. Akhirnya semua orang punya pintu untuk masuk mahabbatir roh Rasul. Sing ibu-ibu neng desa-desa wong senengane dangdut ya Rasulullah salamun alaih dadadadadadada ya Rafi'asya wa tufatayyaji. Ya wal garami ya uhailal jud ya uhailal jud wal garami duhai senangnya penganten baru. Wes harus punya dalan, punya tarekat untuk mahabbatir roh Rasul. Sing seneng Jawa kiai memperbolehkan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam anglia numpak. Wes ini ditempuh oleh para ulama. Para kiai, para ulama menempuh perjalanan ini. Padilok nopo, padilok nopo. Gustur. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Lu ini kulak dangdut. Akhirnya semua orang dengan kecenderungan masing-masing punya jalan untuk mahabbatir roh Rasul, menempuh jalan hudan. Nah, akhirnya tumbuh rasa cinta pada Rasul di mana-mana. Seneng delok apa agar mambu Rasul, seneng. Tekan Habib Syekh, ya Nana. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana Nabi Muhammad. Zalikal fadlu minallah. Ya Hanana. Ketekan. Lah wong Klaten ra ngerti ku artine opo. Tapi karena sudah tumbuh mahabbah teko tawakal.

yuqimu nas-shalah. Wa yuqimu nas-shalah pasti gagal. Kenapa? Karena yuqimu nas-shalah niku ngadep sing gaib. Karo ketrima apa ora? Sing salate ketrima ya bar salat ya nguyuh, sing ora ketrima ya iso nguyuh. Artinya apa? Secara zahir tidak ada yang bisa membedakan salat ketrima apa ora. Mula wong nek yu'minuna bil ghaibi iki mateng mikir ketrima apa ora wae wis mumet. Kok maneh sempet alok-alok wong. Tapi sik yu'minuna bil ghaibi iki ora mateng. Langsung ukuran salat adalah zahir. Sehingga wong sing kaya ngeten iki gampang alok-alok liyane menungso sing salat. Wong ero de takbirmu salah. Salah. Allahu Akbar kabir mu salah. Sampai beduk disalah-salahno padahal iki durung salat. Sampai salaman disalahno. Ya akhirnya apa-apa salah. Sampai tahiyat ngene salah sing bener sing ketuwil-ketuwil. Akhirnya wong iki cerewete wis butuh umum akhirnya. Sangat cerewet menghadapi orang salat. Padahal salat niku angger Allahu Akbar rampung. Kenapa? Karena ngadep sing gaib diwulang ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ngibadah kaya kowe weruh Allah. Ibadah salat kaya kowe weruh Allah. Kaya kowe weruh golek ana Gusti Allah. Mula nek salat aja merem, goleki pangeran Allahu Akbar. Nek wis mbok goleki kok malah gak ero, tetep wae Allahu Akbar weruh. Rukoe bolong malah lo ruko. Allahu Akbar. Cecek. Ting ting ting bakso. Allahu Akbar. Gretek-gretek kabaku kudanan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe. Artinya apa? Kita enggak mampu menangkap mbok berusaha kaya napa ora iso kaana kata roh ora iso roh. Lha mula nek sampean wis berusaha goleki pangeran rono kok gak ero malah weruh selepan weruh napa. Ya wis. Yakin Allah weruh awak dhewe fa innahu ya roka mula sholat niku oleh delok napa oleh delok ruko bolong sebab delok ruko bolong niku minangka usaha delok Gusti Allah ning ora weruh Allah malah weruh ruko bolong. Tapi sampai nek ruko bolong aja lali Allah sedang melihat kita mula delok ruko bolong oleh sing gak oleh dicunyuk-nyuk nah mboten oleh niku batal. Kita iku batal. Allahu Akbar. Berusaha ngerungokno ben krungu pangeran, ternyata malah krungu bakul bak. Ting ting ting oh bakso. Oleh sampean, tapi sampean aja lali lagi didelok Gusti Allah mulo ngrungokno bakso oleh sing ra oleh rong mangkok, Pak. Lah niku mboten oleh. Niku batal. Lho akhirnya dalam rumus ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, salate awak dhewe iki salat kaya kaya ka annaka. Apa sampean gak butuh mencari? Wong salat ka annaka. Wong ini wajah tu wajhiya kok ka annaka. Golek nang donya sing annaka. Sopo? Ubudullaha annaka tarahu annaka niku Kanjeng Nabi. Mula sampean nek ka annaka titipo sing annaka. Saman sing kaya-kaya titipo Kanjeng Nabi sing weruh Gusti Allah sing online. Mula salate awak dhewe ora sah nek ra dititipke Kanjeng Nabi wong sholat kaya-kaya mula sholatnya dadi sah nek dititipno Nabi kanthi maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nyandak Nabi Ibrahim kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sebab punjere awak dhewe teng Ka'bah. Ka'bah niki sing bangun ulang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim donga muga-muga anak putune gelem salat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yaskurun. Donga salat iki Nabi Ibrahim. Mula awak dhewe nek wis bar teko Nabi candak Nabi Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Sopo ali Ibrahim? Ya turune Nabi Ibrahim ya ono Yahudi, ono Nasrani. Niku mulo sampeyan nyandak ali Ibrahim aja lali kono ya ono Yahudi ono Nasrani. Mula awak dhewe mungsuhi Yahudi Nasrani tapi bendina didongakno nek jero so. Olah. Lemulo cari gustur sesuk wong Islam iku wong donya Islam kabeh soalé ditungakno karo awak dhewe ali Ibro. Mula wong nek salate manteng ora ribut karo wong Yahudi Nasrani. Ora wong bendina ditungakno kok. Mas yo paling awak dhewe salat ra kepethuk wong kiblate siji, tapi nek lunga haji rukun wong Yahudi gaweke pesawat lah Pak Habibie kan ke pesawat mboten dadi wong jenenge tetuko sing teko ora tuku-tuku sing tuku ora teko teko lah karo Nasrani rukun wong wedak-wedak iki sing ayu-ayu ku ya wedake teko Prancis nah wedak Klaten ya wis ra doyan wong beras dideplok ya blontheng kabeh lho. Ini dinamika kehidupan wa'ala ali sayyidina Ibrahim. Loh, iki mahabbah ora duwe. Sebab mahabbah ora duwe mulo ya kadang Allahumma sholli ala sayyidina wong mahabbah ora duwe. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Wong iki nek duwe mahabbah kekasihku, oh sayangku. Nek ora seneng ya dul ngono. Lah mahabbah orang duwe mulo nang Kanjeng Nabi mat ngono biasa. Mamat, mamat sapa tambal ban. Pile kok kene iki perkarane. Nggih. Lah wong iki nek mateng ning yuk minuna bil ghaib mlebu mahabbah teng hudane dadi enak yuqimuna sholae. Kaya Imam Syafi'i, Imam Malik, sapa ya? Nek wong salat ngentut piye? Ora apa-apa. Masih nanggung sapa? Aku, jare Imam Malik. Masih glegeken tanggungen ya. Heeh, tak tanggunge. Mula nek wong-wong salat kok ngentut ora apa-apa nek menurut Imam Malik, tapi nek glegeken ora. Tapi nek Imam Syafi'i glegeken ora apa-apa, ning ngentut aja. Sing angel sampean kok ya ngentutan ya titi-titi glegek. Legene ya melu sapa sampean? Ya wis rene sembayang ngono mawon. Lha mulo para ulama biyen ya Allah, indah nyatane salat karena bener-bener disandarkan nang Allah dan tidak tahu mulo pung biyen Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wong biyen sampeyan ngerti surate Mbah Lim ini sing sebenarnya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aduh ora cetok kok Mbah Lim. Tapi online ne ono duk. Nah, dewe Allah. Allah. Lah ini terjadi hari ini. Ribut soft, ribut ngene. Apa iki lho ya? Lho sampean bayangno keributan itu timbul. Biyen alhamdulillah ngirobil ngono ya enek. Melahirrahmanirrahim.

Belajar agamane wong teko pedotan-pedotan mu'alaf niku. Sing kudune kita jamin makanannya pondok kelir boyo opo langit, langitan nek mulih baru kon ngaji. Iki durung isih konslet wis dikon ngaji coba. Ya zaman bayangno, persis kaya wong pegatan. Apa yang dia ceritakan adalah kejelekan mantannya. Lah mulo anggar wong masuk Islam kon pidato agama sebelumnya sing dielek-elek. Akhirnya nalar kita dibentuk karo wong konslet-konslet ngene iki. Untung Nahdlatul Ulama dan santri ndak pernah ngongkon wong kaya ngene iki ngaji. Ngono iku ana niku mulo Pak Polisi ngoten niku sampean ana ngono sampean kon leren ngaji. Peraturan tidak boleh. Mondok sik ngono. Lho saiki awak dhewe seneng. Ulo-ulo akhire gaduhnya luar biasa. Dan itu menjadi kebiasaan semua. Orang nameng dalam hal agama. Ngoten lho. Lho iki lho Kang, sing dadi perkara iki. Lho ngono iku mutakin iki cerdasnya luar biasa, tapi bermuara pada yu'minu nabil ghaib. Dan itu iki sak perkara dhewe. Wa mimma rezeki apa wa bil akhirati hum yu. Kiran akhirate yakin wong iki rampung weruh sing gaib. Ya anteng wong sumastakamu. Tatanazzalu alaihimul mala. Kat sing nuntun tekan wa bil akhirati hum yu. Pinu. Lah iki wong gak tau ngopo-ngopo. Ya bingung ngene. Akhirnya dalam kehidupan tidak menemukan ketenangan apapun. Sampean delok. Lho. Salat berjamaah subuh, piye to iki? Salat jamaah ning lapangan. Ngene karo begitu kasusnya rampung, subuhene ilang. Dene iki ngene. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki fenomena. Makanya kita ini. Ini sekolah. Hindu nek yakin karo sang Buddha yakin no. Nasrani nek yakin karo Allah Bapa yakin no. Kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan Tuhan biar menjadi urusan Tuhan. Tuhan itu juga menyelesaikan dirinya sendiri kok. Enggak, makanya Allah di akhir nantinya gelari Rabbul Arbab. Bose pangeran. Karena Tuhan-Tuhan yang boleh menduplikasi Allah namanya ilahan akhir akan dirapikan. Itulah saatnya Tuhan-Tuhan yang napa sing ilahan akhir niku expired sesu. Wong Gusti Allah expired iki ya wis akeh kok. Wong iblis iku oleh soalnya motokopi Gusti Allah iki oleh. Nggih to. Wong bi izzatika la ughwiyannahum. Dengan kau tak sesat no menungso, bangdir ni ilah ya umiyum asun tunda mati kulo tekan dino kiamat. Oleh untuk apa? Mutu kopi jenengan ya Allah iskono mutu kopi ya nek payu nek gak payu wesu. Ya payu suwis wente. Zoroaster hilang. Agama Zoroaster duplikasi awal Gusti Allah loro jenengane Ahriman kali Ahura Mazda. Nabinya namanya Zarathustra. Entek kok. Agama apa namanya Majusi, selesai juga agama api boleh waktu itu, tapi habis padahal peradaban besar dibangun kali tiang Majusi. Entek kenapa? Karena Sayyidina Ali pinter membawa Islam petuk ke kali Raja Rustum, raja terakhir Persia. Akhir Raja Rustum masuk Islam, ngapek mantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Akhirnya wong Persia tidak lagi menyembah api, tapi wong Persia itu kalau menyembah api ditaruh teng bangunan dhuwur namine Manara. Begitu melu Islam apine diguang, manarane digeleng ngarep masjid. Akhirnya masjide wong Persia duwe Manara. Bareng anggar wong delok Manara kok apik, akhirnya kabeh pengin bangun Manara, tekan Klaten jenenge Menara. Dah gila. Dah mula mahanyang tendak wong-wong ini. Nek yuk minu nabil ghaib ini mateng. Mateng mlebu Quran apa? Mateng pedhok. Qurane kandha. Ora kok awak dhewe ngandhani Quran, Qurane kandha. Aduh ya Quran. Aku mencret, endi sing kudu tak waca? Ngetok dek iki lho jeneng muni. Mula ulama-ulama Quran itu kalau punya sesuatu buka Quran. Dudu kok istikharah ngawur maksudnya buka Quran, Qurane omong. Dudu awak dhewe sing ngomongi Quran. Iki khosin khosin kho. Iku lak wis kawe. Sing asli ya Qurane sing ngomong. Iki sesuk iki udan apa ora? Buka Quran, Qurane omong. Ora ngono ya ono. Sing muni banter la ngono ya muni deh. Niku badalar ketekan uang tukang pijet. Mbah kula kersane pijetan kula laris sing napa? Urmandi. Buka Quran sing muni apa? Ayat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min fatin fa'idha wa khusimun mubin wa dharaba lana mathala wa nasiya khalqah qala may yuqil idhama yaramim kullu alladhi ansha'a wa la marra wa huwa bi kulli khalqin muni. Akhir karo badarat maca iki ae ya. Di mana? Ana wong sedo. Aku pengen dongakno Quran iki kira-kira wong sedo iki pas sing metu ya Yasin wal Quran Yasin. Lha mula ulama-ulama duwe jenengane maksurat duwe dengan surat-surat tertentu apa? Qurane kandha. Ana kiai ditekani tamu wong lanang rupane elek yai apa? Bojo kula cerewete masyaallah yai, yai matek kula. Apa salah? Bukakno Quran karo kiai. Hei Quran kira-kira ngatasi bojo cerewet iki sing ngendi? Metu sumumbuk mun umyum fahum la. Muni. Muni. Tukang kepruk kok aku tekan tukang kepruk iki pundi? Quran sing kira-kira cocok buat tukang kepruk. Ya metu ida batashtum batashtum jabarin. Oke itu ketekan wong wedok. Teko yai kula niki kersane duwe Quran pripun yai? Kula niku esuk wis masak meneng sawah mboten sempet deres bengi ajeng turu diganggu bojo kula. Kira-kira Quran napa sing cocok kangge kula? Ya dibukakno Quran sing endi ya cocok kanggo wong wedok sing ngene iki. Ya metu napa? Nun, metu. Mula nek diceluk bojomu jawaban nun metu niku nek piye? Ya saiki wong panjene ora ngerti carane mlebu. Golek teknologi ora ketemu, golek nopo ora ketemu, malah ketemune kire ha halal. Lha apa iki lho ya? Mula ulama-ulama mbiyen Sunan Kalijaga menempuh perjalanan gaib ini 3 tahun. Mbah Sunan Bayat 3 tahun. Ki Ageng Pengging 3 tahun. Mbah Hasyim Asy'ari 3 tahun dari hulu sampai hilir Kali Brantas ngatamno surat Kahfi ben bengi melek rong rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41. Mbah Hasyim akhire ngedekno Nahdlatul Ulama dadi sakmene gedene wong nirakati sakmono tenane. Mula penumpange NU ya akeh ora umum. Wong sik seneng sembayang ya numpak, senengane magrib tok ya numpak, setahun pisan riyo ya numpak, bandar dadu numpak. Kabeh numpak NU. Mula supire kudu pinter niku panjenengane nyopir NU. Aja grasa krusu mutah ngene. Mula NU iku kawalem ngono. Kali begitu melayu nih banter ya nabrak ya apa-apa. Pelan ini dong numpak. Nah sing teko iku rombongane Gusme ambu ngono. Sing teko rombongane Gus niku sinten sing teng Garjo Gusmo ya ngono. Sing teko rombongane Mbah Mansur popongan resik-resik kabeh. Masih teko rombongane Mbah Lim ya ana Mbah Surip bareng. Numpak kabeh. kok mulo nupire aku tuh alon-alon penumpangnya leng NO. Aliane NO penumpangnya sidik. Pilih-pilih penumpang kenapa? Tidak punya kesadaran mahabbatir roh. Rasul yang duwe kesadaran nabi kape ditumpak no nabi kok. Hasilnya kesadaran ini kesadaran ustad. Kenapa enggak bisa masuk ke mahabbatir rasul? Maka kesadarannya kesadaran sekedar untuk nopo neruske lah laku. Maka jadi kendaraannya kendaraan yang cilik sing oleh numpak sing cingkrang tok. Sing oleh numpak sing jenggoten tok, tahlilan kon mudhun ngono. Lah mulo sing kaya ngene iki wong pancen kendaraan cilik mlayune ban banter bung kadang kene kaget diselip rangkriting. Iya masa hantere yo. Tapi enteni kok nabrak ning arep. Wong pancen ngono ku nabrakan. Ngerti ngerti bruk lo nabrak sapi ngono ngono. Nabrak sapi. Ono sing bruk nabrak khilafah. Ya Allah, ngene iki ora belajar. Begitu kendaraan gede melakukan tengilau ngobrol gitu. Akhirnya apa? Kita jadi bangsa yang tenang. Apa lo gila nih? Apa yang orang? Bakalir tirakati sak manusu ini. Untuk apa? Masuk perjalanan yukminu nabil. Woi mula uang sing koi peniki mateng. Ngono tak. Ini aku dirungan Allah. Kalau kiai-kiai biar nek ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Sampai patu ego lo enak. Dirungan. Saiki ya Allah. Ngerti titik masalah. Pake pisan tok mu nek ke hadis wong wedok solihah iku 55 bobote. Dadi perkara. Lha iku salahe soal napa nganggo hadis. Maca Quran tadi masalah. Imsak tidak ada. Lu kalau karepmu piye betul. Angger opo ngene masalah. Lilin masalah. Ya Yahudi, hari ibu masalah. Iki opo pokok masalah iki dene opo to wong iki? Kenapa? Karena dia tidak bisa mengikuti irama dan alur karena dia tidak punya mahabbatir roh. Rasulura kecipratan anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ulama mbiyen kecipratan ya enak ya Allah, gak patir balas. Allah pangeran wis gak apa-apa wis. Syekhun ustadzun kiai gak apa-apa wis. Campur karo kebu kiai selamat gak apa-apa. Mbiyen musala langgar ya wis gak apa-apa. Apa? Lu ngeru kok yang pil koi piki mateng. Takok mulai kati piye kang. Rapopo ngono. Rapopo kontainer 500 tahun lah. Ya kiai sing menang. Nganggono si kiai liane lak prei. Nganggono tambah ono kiai haji. Cek jelas nek iku menungso. Nek kiai tok ngundang jeneng kebu kiai selamat. Itu terjadi ulama-ulama dulu. Ini bungkusnya apa, isinya apa, tenangnya luar biasa. Kayak-kayak kenapa? Khoibe mateng. Iya masa orang, ini orang masa ini. Iya, ini saiki khoibe orang mateng. Khoibe apa-apa Arab ditanggung. Khilafah aku itu didirikan. Bahkan nyebut saiki moh dengan sebutan gini. Khawatir. Nah, ini memang bapak ibu emang. Ayumi, kaya abi. Padahal ini orang Klaten ini saiki masalah. Ini kiai rapopo. Orang desa celu umi, umi muna yang diderep. Ini kaya pekoro. Kan. Abi muna yang di... Wah, itu ledong. Ya, inilah ya. Nah, inilah. Ada problem besar di kalangan kaum muslim, maka pondok-pondok tahfidz iki sampean yo pengen nitipno anak belajar Quran, titipno ke sistem pendidikan pesantren sehingga nopo Qurane kecekel niki muttaqine kecekel. Dan itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali antaranya Abdurrahman bin Mulcam kali Sayyidina Ali. Saiki mulai lo ya. Imsak ndak ada, ndak ada. Lo wengkin ya imsak raine. Kerungu Islam Nusantara, lo gudikan. Nawasu, Islam Nusantara, lo gudikan. Salah kok. Yang menggagas Islam Nusantara itu Nahdlatul Ulama. Lo kok takoke karo Habib Rizik ketua FPI, lo ora gaduk dul. Beda nek takoke NU, takoke NU. Nek produk FPI takoke FPI. Nek ketoi reng iki produke NU, nek jubahu belubel produk FPI. Takokno bedane apa lho ngono. Ane sing kiai desa milih ketu copotane gampang nek wudu. Ane sing kono engko suwe ubel-ubel meneh ya ngono ta mayane. Nggih. Amma ba'du. Lho mukadimah ngaji rampung. Lho niki gek mukadimah kula rung mulai. Lho niki lagi amma ba'du. Ya nek amma ba'du yo ngene iki wong panjenengan iki lagi nglalar perkara kok. Iki lagi khotmil Qur'an lagi khotmil Qur'an urung mulai ngaji kula. Kan isih ono halal bi halal barang. Iki kula ya Allah. Iki durung apa-apa kula ngaji iki lagi pemanasan. Sampai tentang ini. Jam tersong. Nari kita sabar betapa bahayanya mulu ya Allah gila ya. Alah, lah saat ini kenapa? Kita jadi bangsa tiba-tiba wonge cerewete wis ora wong iki salah, iki salah, iki salah. Ngene salah, ngene salah, ribet. Wis pokoke kita jadi bangsa ini. Iki tuh bangsa ini, jadi taruhannya luar biasa. Besok nih gue tak sampai nonton anak Pak Jokowi nih. Besok gue nih gue dikasih kesempatan pidato di depan presiden 10 menit besok. Tenon, nih tak pidato ini 10 menit. Oh piye besok. Kalau boleh pidato di depan presiden ini 10 menit itu tak sampai. No. Ini bangsa sedang diuji luar biasa. Uji apa? Ya diuji wong ora obah bangsa iki kok karena ono NU lho ora obah. Ngene ono NU ya ora dadi ora obah. Mula NU iki diuji pol-polan iki. Pak polisi nek jenengan pengin ngerti kenapa bangsa iki tenang ono NU. Coba nek ora ono NU pun bubar. Sederhana kok lho NU. Gara-gara ono NU iki ono wong tilik makam. Wong tilik makam, makame Mbak Lim tiliki, makame Sunan Kalijaga tiliki. Ini wong NU. Akhire wong Klaten ya seneng karo Klaten wong ono makame gurune. Seneng karo Demak wong ono makame Sunan Kali. Jogo lah kalau semua orang punya tradisi kayak ngono, cinta tanah air itu tumbuh ra perlu diomong. No. Kon ngebom Demak ra wani ono makame Sunan Kalijaga. Kon ngebom Surabaya sungkan karo Sunan Ampel. Dadi hubbul wathon minal iman dijalankan oleh Nahdlatul Ulama, ulama dan santri, gak perlu diulang. Jadi kula santri ini bekale niku wau bapak ya. Ayo kita cari formulasi sing ngalim-ngalim ya, ayo golek. Gimana membuat formulasi yu'minuna bil ghaib pada santri zaman no. Santri zaman no iku piye? Nek santri mbiyen dikongkon delok nggon peteng isik wani. Lah saiki santri anyar iki wong lair ning Padang rumah sakit, perlu peteng ngono. Kuwi iki sing abot. Oh sampean usah selawatan ning mburi monane. Coba sampean cocak selawatan sesuk golek nggon sing paling wingit teng Klaten. Nang selawatan teng ngono. Ya Nabi salam alaika. Nah, lu kenapa? Ya karena kelompok solawatan ini yang menghantarkan kita pada mahabbatir roh. Lu golek kelompok solawatan ini kok sembrono nih. Itu mancing hati ini. Oke. Okay. Hei sesuk tak terusno meneh kapan-kapan yo iki lagi muka dimah sampeyan tak terusno wis muga-muga sedaya barokah. Nggih soalnya jam 5 kula pesawat teng Jakarta. Esok wis muga-muga sedaya barokah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Adzkirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Ridhoka ya Allah, syafa'at rasulika malika ya Allah. Ijal awladana dzurriyyatana talamidana alim alil khair alibada alqalam sunan qiyamah minrul iman ya bayna ummatina masyikh masyikhina wajaddat wajaddatina usulal ruhi bahlim wa muslimin wa pura Allahumma fir lahum arhamhum wa fima fanhum Allahumma tahrimna ajrahum la tafdinna ba'dahum wa fir lana lahum Allahumma jil qabra muradam miradil jinan Allahumma jil ramadam muradam min kubur لا إله إلا الله محمد رسول الله بأقنا رسول ما إنا ارجع إلى ربك راضية مرضية وادخل في عبادي وادخل جنة ربنا فعنا ما علمتنا وعلمنا ما فعنا وزدنا اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله نور مذبل النسيان بنوره بكل لمحات ونفسنا دمعز علم الله بردك يا الله شفت رسولك بردك يا الله سجل مقاصدنا مقاصدنا الآخرة وارزقنا رزقا حالا طيبا مازيا يا الله جعلنا الله واياكم من العائدين والفائزين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.